Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi di hari-hari selanjutnya. Adapun pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-95 dari surah Al-Hijr yang berbicara tentang bagaimana Allah memberikan informasi tentang hukuman terhadap orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kafainakal mustanzi'in. Sesungguhnya kami melihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Para pendengar rahimakumullah, mungkin dalam bayangan kita atau dalam pengetahuan kita yang terbatas, bahwa hampir tidak tergambar dalam pikiran kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman terhadap orang-orang yang memperolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada sebuah hadis kalau saya tidak salah yang menggambarkan tentang Allah tidak akan menurunkan hukuman sebagaimana umat-umat terdahulu. Allah tidak akan lagi menghancur leburkan kaum Lut. Allah tidak akan menurunkan hujan batu terhadap kaum-kaum yang ingkar, seperti kaum Ad, kaum Saleh dan lain sebagainya. Allah tidak akan lakukan itu pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu hebat mereka melakukan tindakan pengecaman dan juga menyakitkan Rasulullah beserta dengan pengikutnya. Nah, di dalam ayat ini Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi memberikan gambaran tentang adanya hukuman Allah terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kasar dan kejam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tetap dalam kekufurannya. Contohnya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, Walid bin Mughirah, ya, ketika dia harus berjalan dengan baju yang compang-camping, ya, berjalan dengan sepotong besi dan tidak mampu membungkukkan dirinya karena sudah tertusuk oleh besi. Ibaratnya tulang belakangnya itu sudah tertusuk oleh besi, terpacak, sehingga dia tidak akan bisa untuk membengkokkan badannya lagi. Dan akhirnya bekas lukanya ini melukai kakinya hingga berdarah dan membuat dia terkena bakteri dan menyebar ke seluruh tubuhnya hingga mati. Ada juga Aswad bin Yaghus, ya, ketika dia harus mendapatkan hukuman dari Allah berupa penyakit yang menyerang matanya hingga akhirnya dia buta dan kemudian tidak sadarkan diri. Begitu juga dengan Haris bin Talat-Talah dan juga Al-As bin Wa'il. Artinya apa? Yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa walaupun hukuman besar, hukuman yang sangat dahsyat tidak lagi Allah turunkan kepada sebagaimana yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu, kepada umat Rasulullah, tetapi tetap ada hukuman yang Allah berikan, Allah jatuhkan kepada orang-orang yang bersikap kufur dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah dengan jelas mengatakan bahwa dia akan memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjaga agama ini untuk tetap eksis dan tetap terus berkembang tanpa ada satu orang pun yang mampu untuk menghancurkannya. Ya, ini adalah merupakan janji Allah dan harus kita pahami ini dengan baik, bahwa Allah itu memelihara orang-orang yang selalu berada di jalannya. Para pendengar rahimakumullah, ini satu intisari pemahaman yang baik untuk kita pahami, bahwa Allah akan selalu memelihara orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ini menjadi sumber semangat kita, sumber inspirasi kita, menjadi kekuatan dahsyat bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan ke depan, untuk berusaha melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini dengan satu keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memelihara diri kita. Tidak ada kata menyerah bagi orang yang ingin berbuat kebaikan karena dia tahu bahwa Allah akan selalu berada di belakangnya. Tidak ada kata putus asa untuk berbuat lebih banyak, untuk berkarya lebih baik karena dia tahu bahwasanya Allah sudah mempersiapkan potensi yang besar di dalam dirinya. Dan tidak ada kata rendah diri bagi orang-orang yang bernasib dalam tanda petik kurang baik, seperti misalnya cacat anggota tubuh atau terkena penyakit dan sebagainya, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kelebihan-kelebihan terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan. Di satu sisi, salah satu berita yang saya pernah dengarkan ya di televisi yang dilihat, bahwa ada seorang yang bernama Pepeng, dia dulu adalah penyiar di televisi, pembawa acara, terkena terkena satu penyakit seperti kanker tulang, tidak mampu bergerak, tapi di dalam ketidakberdayaannya dia ternyata sedang mengambil program S3 ya, baru selesai S2 dan mengambil program S3, dia hanya terbaring di tempat tidur, hanya memegang laptop, tapi ternyata mampu berbuat lebih banyak di dalam kehidupan ini. Ini artinya bahwa Allah selalu memelihara orang-orang yang selalu ingin berbuat kebaikan di dalam kehidupannya. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Fadzlul Haq, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kita agar kita jauh dari perbuatan al-mustahji'in. Al-mustahji'in ini adalah orang, artinya orang yang memperolok-olok. Orang yang memperolok-olok ini maksudnya ketika orang yang berbuat baik dicemoohkan, ketika orang sholat dicemoohkan, ketika orang ingin beramal dicemoohkan, selalu melihat dengan pandangan yang negatif, tidak pernah positif, selalu memandang dengan kata pandang yang sangat buruk, tidak pernah dia berbaik sangka, sehingga perbuatan-perbuatannya inilah yang akan menghancurkan dirinya, sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Ustaz Perdana yang disampaikan tadi, bagaimana bahwasanya Walid bin Al-Mughirah dengan baju yang acak-acakan berjalan dengan sepotong besi, dia tidak dapat membungkuk karena badannya tersangkut pada besi tersebut sehingga melukai juga kakinya hingga berdarah. Luka itu kemudian terkena bakteri dan menyebar ke seluruh tubuhnya hingga ia mati. Itu akibatnya dia banyak sekali memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gambaran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjalankan misi Islam, menjalankan ajaran, menyebarkan Islam, yaitu tentunya sesuai dengan apa yang sudah digariskan Allah dan apa yang sudah digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat dalam fenomena sekarang ini, banyak sekali orang tidak mengindahkan, terutama dari jenjang pendidikan-pendidikan yang berada, pendidikan selain formal dan non-formal, atau pendidikan yaitu yang berada di pesantren. Banyak sekali orang mencemoohkan kebaik, padahal itu adalah berupa kebaikan, padahal itu adalah berupa benteng ataupun perisai yang dapat menjembatani kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan pada saat sekarang ini. Mengadakan pengajian, mengadakan membaca Al-Quran, mengadakan kebaikan, itu sudah banyak dicemoohkan orang sekarang itu. Itulah orang-orang seperti inilah yang akan dapat menghancurkan dirinya sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan oleh perkataannya yang selalu meremehkan orang lain. Maka ini adalah salah satu bentuk yang dilarang Allah dan dilarang keras oleh Allah dan Rasulnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa misi akhlakul karimah, yang mana dengan akhlak ini pada pertemuan yang telah lalu sudah banyak contohnya. Para pada masa sahabat yang dulunya sahabat itu belum masuk Islam dan memusuhi Islam, dengan melihat perilaku dan apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, itu adalah menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Dengan akhlak inilah banyak orang yang masuk Islam disebabkan oleh perbuatan. Maka di sini juga Allah memberikan berita yang sangat mengembirakan. Inna kafainaka. Kafainaka di sini artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kamu semuanya, tapi dengan memakai kata inna nahnu atau artinya kami di sini. Kalau sudah Allah mengatakan dengan bahasa kami, tidak saja Allah Subhanahu wa taala yang Allah buat, tapi seluruh hamba-hambanya termasuk malaikat, malaikat-malaikat yang lainnya turut menjaga, bahwasanya menjaga apa? Menjaga sebagaimana yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjaga dari kejahatan. Kejahatan yang diperbuat oleh orang-orang memperolok terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga yakin dengan hal ini. Kalau kita betul-betul yakin kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita dengan memerintahkan seluruh para malaikatnya untuk menjaga, karena menjaga dari kejahatan. Maka kita tidak perlu takut dan khawatir kalau itu betul-betul kita laksanakan perintah Allah atas dasar ketaatan dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini, kita patut mempertanyakan kembali, kenapa terkadang kita bersikap sebagaimana mustahzi'in, orang yang suka memperolok-olok. Kenapa ada orang yang sombong? Jawabannya adalah karena dia takut dirinya itu direndahkan, makanya dia bersikap sombong. Tapi kalau orang yang merendahkan dirinya, dia tidak akan pernah takut untuk direndahkan oleh orang lain. Kenapa ada orang yang suka mengolok-olok orang lain, menggosipi orang lain, menceritakan yang tidak baik? Karena dia tidak ingin kelemahan dirinya diceritakan oleh orang lain. Tetapi pada saat dia tidak mau menceritakan orang lain, dia sudah siap untuk, dia tidak takut kalau dirinya itu diceritakan oleh orang lain, karena memang dia tidak melakukan hal-hal yang yang patut untuk diceritakan oleh orang lain. Jadi sebenarnya sikap-sikap negatif, akhlak yang tidak terpuji, itu hanya sekedar sebagai cover, menutup kelemahan diri. Kenapa ada orang yang tidak mau berbuat kebaikan? Karena dia tidak ingin kalau dia berbuat baik nanti akhirnya dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa, misalnya seperti itu dan sebagainya. Jadi intinya adalah bahwa ketika orang melakukan perbuatan positif, itu artinya dia siap untuk menerima penghargaan dari Allah. Tetapi ketika seorang melakukan perbuatan negatif, sebelum dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah merasakan bahwa dirinya memang memiliki kelemahan-kelemahan dan harus dia tutup dengan sikap negatifnya tersebut. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sikap-sikap negatif ini, dan mudah-mudahan hidup kita bisa kita isi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat buat diri kita dan juga buat masyarakat kita dan serta agama kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat serta kasih sayangnya yang tidak terhingga. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, akan tetapi sebenarnya sakit kita itu mengundang maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara kita ada yang bersedih, namun ketahuilah bahwa kesedihan yang kita sekarang rasakan itu akan mampu membuat kita menjadi bahagia. Karena orang yang laparlah yang akan merasakan enaknya kenyang, ya. Karena enaknya makanan itu, ya. Begitu juga dengan orang yang sedih, dia hanya orang yang sedihlah yang akan mampu merasakan nikmatnya kebahagiaan, dan semakin dia sedih maka akan semakin besar kebahagiaan yang akan dia peroleh. Pembahasan kita pada hari ini adalah memasuki surah ayat ke-93 dari surat Al-Hijr yang masih berbicara tentang kondisi di hari akhirat, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah sudah berbicara tentang bagaimana interogasi yang Allah akan lakukan di hari kiamat. Dan di dalam ayat 93 ini Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma kanu ya'malun." Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Para pendengar rahimakumullah, ayat 93 ini merupakan penegasan terhadap apa yang Allah akan tanya. Bahwa yang Allah akan tanyakan kepada kita nanti di hari akhirat itu adalah seluruh pekerjaan yang kita lakukan. Tentunya lebih-lebih lagi terhadap tindakan-tindakan maksiat, perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan, dan sikap kekufuran atau penentangan yang pernah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amma kanu ya'malun. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di sini mentafsirkan bahwa amal itu adalah pengarahan anggota tubuh untuk melakukan tugasnya. Yang dikatakan amal itu adalah bahwa setiap anggota tubuh itu harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Mata itu dipergunakan untuk melihat, dan melihat di sini adalah untuk melihat yang baik. Lidah dipergunakan untuk berbicara, tapi bukan berbicara sembarangan atau menyakiti hati orang. Berbicara dengan pembicaraan yang mampu membuat orang senang dan menyejukkan hati orang lain. Tangan dipergunakan untuk bekerja, untuk berbuat, tapi dipergunakan untuk perbuatan yang baik, bukan untuk menyentil orang, memukul orang, atau melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain ketakutan terhadap kita. Begitu juga dengan anggota tubuh yang lain. Pikiran ya dipergunakan untuk berpikir yang baik, berpikir untuk yang bermanfaat, bukan berpikir bagaimana kita menguras habis duit orang lain atau memanfaatkan orang lain dan sebagainya yang merupakan hal-hal negatif yang akan terjadi di dalam kehidupan. Jadi amal itu adalah seluruh gerakan anggota tubuh, ya. Yang Allah akan tanyakan itu adalah seluruh yang kita lakukan. Mata kita nanti itu sudah dipergunakan untuk apa? Coba pikir-pikir kembali. Sampai umur kita saat sekarang ini, mata kita itu lebih banyak kita gunakan untuk melihat yang baik atau melihat yang tidak baik? Jawabannya, ya jawab sendiri saja dahulu. Begitu juga dengan tangan kita. Apakah tangan kita sudah menghasilkan karya-karya yang baik, tulisan yang baik, ya? Ataukah tangan kita hanya dipergunakan untuk menyakiti kawan-kawan kita, atau dipergunakan untuk malah membuat orang lain menjadi resah? Karena misalnya kita suka mengambil barang orang, ya, suka melakukan hal-hal yang membuat orang lain menjadi kebingungan dan menjadi sedih. Begitu juga dengan pikiran kita. Apakah pikiran kita pada saat sekarang ini sudah berpikir jernih, sudah berpikir yang rasional, sudah berpikir yang baik? Ataukah pikiran kita pada saat sekarang ini bagaimana untuk menghancurkan orang, bagaimana membuat orang lain menjadi susah dan sebagainya? Itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah bahwa ternyata jawaban yang akan kita keluarkan adalah bukan hanya sekedar jawaban dari lidah saja, tetapi seluruh anggota tubuh itu akan menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Nanti yang akan berbicara, yang akan menjawab ketika Allah bertanya itu adalah setiap anggota tubuh kita. Ketika Allah bertanya, mata sudah digunakan untuk apa? Yang menjawab itu bukan mulut, tapi menjawab itu adalah sam'uhum, penglihatan, absaruhum, penglihatan mereka. Ketika Allah tanya, itu telinga hanya digunakan, kenapa digunakan untuk mendengarkan musik saja, tapi tidak pernah digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik, bacaan Al-Quran, ceramah di TV, yang didengar dari pagi sampai sore adalah acara lagu-lagu saja, ya. Buka SCTV ada acara lagu, buka RCTI lagu, dari pagi sampai sore lagu-lagu saja, tapi Al-Quran jarang sekali didengarkan. Dan yang akan menjadi pertanyaan saat itu adalah, kita setiap orang yang melakukan kesalahan akan mengatakan, lima syahidtum alaina, kenapa sampai hati kalian mengkhianati aku, wahai anggota tubuh? Di dunia kalian malah melindungi aku, tapi ternyata di akhirat kalian malah bersikap mengkhianati diriku, menjatuhkan aku ke dalam lembah jurang yang kehancuran di neraka. qalu antakanallahu lazi antaka kulla syai, bahwa seluruh anggota tubuh akan malah menjawab kita bahwa ini semua karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat kami berbicara. Untuk lebih menjelaskan tentang hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz Fadzul Haq, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Halo, ayat ini adalah sangat mempunyai kaitannya dengan ayat 90, 91, 92 sampai pada ayat 93. Karena ayat yang kita baca atau kita kaji saat ini adalah ayat menjelaskan yaitu apa perbuatan yang sudah kita lakukan, yaitu yang kita kerjakan atau yang kita lakukan yang lebih dahulu. Maka untuk mengertikan apa amma kanu ya'malun, terhadap tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu, disinilah salah satu dari pertanyaan yang Allah tanyakan nanti, yaitu dengan kaitan ayat yang sebelumnya dengan Allah mengambil sumpah bahwa rabbika wa dengan lanas alan nahum ajma'in, yaitu tentunya apa yang ditanyakan yaitu tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ingat dalam surat Al-Baqarah juga sudah diingatkan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, sekali-kali Allah tidak pernah lengah dari apa yang kamu kerjakan. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui seluruhnya apa yang kita kerjakan. Tentunya ini adalah sangat mengembirakan. Kenapa mengembirakan? Pekerjaan sekecil apapun akan dinilai Allah kalau itu memang kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebalikannya, pekerjaan seburuk apapun Allah akan melihat dan akan mengetahui pekerjaan itu. Maka di sini kita betul-betul yakin akan keadilan Allah Subhanahu wa taala, akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui semuanya. Maka sebagaimana yang dijelaskan Ustaz Perdana tadi tentang pengertian amma kanu ya'malun, ya'mal atau amal, kita potong ayat itu dengan kata amal dalam bahasa Indonesianya, yaitu membahasakan yaitu bagaimana anggota tubuh ini melakukan suatu perbuatan, suatu tugasnya, apakah tugasnya selama ini untuk melihat itu dalam kebaikan atau keburukan. Maka juga akan dilihat nanti bagaimana lidah berbicara, apakah selalu menghasut orang, membuat dengki kepada orang, bagaimana nanti tangan, semua perbuatan baik dan buruk. Jadi seluruh yang dilakukan oleh panca indera itu dalam diri manusia itu, maka itulah yang disebutkan dengan amal. Maka juga di ayat-ayat lain juga dijelaskan dengan membahasakan dengan al-jawarih. Al-jawarih ini juga seluruh anggota tubuh, yang mana seluruh anggota tubuh ini akan ditanyakan bagaimana pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak nanti. Maka dengan ayat ini kita perlu penuh harus memperhatikan lebih lagi. Apa yang maksudkan memperhatikan lebih lagi? Apakah memang sudah selama ini amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sudah diterima tapi disebabkan oleh perbuatan kita yaitu berupa kesombongan atau takabur, itu menyebabkan amal kita itu hilang, atau disebabkan karena kita selalu menceritakan aib orang, itu juga dapat menyebabkan amalan itu hilang. Maka disinilah perlu kita perhatikan agar pekerjaan yang sudah kita lakukan yang terdahulu itu tidak sia-sia, agar apa yang sudah kita lakukan walaupun itu sedikit, alhamdulillah mudah-mudahan dapat terjaga, tidak berkurang. Malah mudah-mudahan kita berdoa semoga pekerjaan yang sedikit itu dapat menenteramkan jiwa kita, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya melaksanakan itu benar-benar atas kesadaran keimanannya kepada Allah dan ketakwaannya kepada Allah. Itulah orang-orang yang sangat berbahagia nanti di akhirat kelak nanti, Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fadzul. Para pendengar rahimakumullah, satu gambaran mungkin di dalam kehidupan kita, apakah ada orang yang berani mencuri kalau ternyata di hadapannya itu ada kamera CCTV yang merekam seluruh tingkah lakunya, ya? Pasti dia akan berpikir berulang kali. atau dia akan mundur, tidak akan melaksanakan tindakan jahatnya. Ini di dunia, bahwa setiap perbuatan kita, kita tidak akan berani untuk melakukan tindakan yang tidak baik kalau ternyata ada yang, ada polisi di dekat kita, atau ada saksi, atau ada kamera CCTV. Ya, artinya kalau kita melakukannya juga, kita akan terima konsekuensi bahwa kita akan, tidak akan bisa terlepas daripada hukuman. Nanti akan didatangkan, inilah rekaman perbuatan kamu ketika kamu melakukan tindakan kesalahan. Nah, inilah yang akan terjadi nanti juga di hari akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan merekam ulang pertanyaan yang Allah berikan, apa yang sudah kamu lakukan. Kemudian jawaban dari anggota tubuh itu menegaskan terhadap, bukan pertanyaan tidak tahu, tetapi menegaskan atas apa yang sudah dilakukan dalam bentuk kesalahan ketika seseorang masih hidup di dunia. Dan ketika dia harus melihat kembali rekaman tindakan tidak baiknya ketika dia masih hidup, Allah putarkan seperti sebuah video raksasa yang bisa dilihat sehingga dia akhirnya tidak bisa mungkir lagi. Kalaupun dia mau mungkir, anggota tubuhnya akan menegaskan itu, maka pada akhirnya dia tidak akan bisa berkata apa-apa lagi, terdiam, tertunduk, dan sibuk memikirkan bagaimana beratnya siksaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Mudah-mudahan kita mampu menggambarkan ini di dalam kehidupan kita, bahwa Allah selalu melihat kita, dan itu dijelaskan banyak keterangan di dalam Al-Qur'an. Innallaha sami'un basir, Allahu khabirum bima ta'malun, innallaha latifun wa kanallahu latifan khabira, maha halus pengetahuannya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak pernah lalai. Mudah-mudahan ini kembali menginspirasi kita semua bahwa Allah selalu tahu atas segala yang kita lakukan. Oleh karena itu, coba banggakan diri dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik, dan kita dengan bangga mengatakan, ya Allah, aku sudah melakukan tindakan yang baik hari ini. Dan coba untuk menjadikan perasaan kita menjadi perasaan gelisah ketika kita menyadari bahwa, ya Allah, hari ini anggota tubuhku ternyata melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, dan aku malu kepadamu karena engkau melihat segala perbuatanku. Mudah-mudahan kita menyadari itu, sehingga akhirnya kita tidak perlu harus diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.